dalam acara ini dengan tema Kudus Berselawat dalam rangka haul Dewan Masyahi panitia acara mengundang langsung dari Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh pondok pesantren Sunan Kudus Mojokerto. Maaf, Mojonegoro. Bojonegoro. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dengan itu kami selaku panitia memohon pada para hadirin untuk tenang dan menyimak secara langsung tausiah-tausiah dari beliau pengasuh pondok pesantren Sunan Kudus Bojonegoro. Naam. Saya langsung panggil beliau Kiai Haji Anwar Zahid. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis to menang. Ram menang ram mulai lagi. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-suhada'i was-salihin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang kula hormati para kiai, para asatid, para ustad, para guru, para pengasuh kamar, para cacak-cacak pondok pesantren Al Munawwariyah, lan santri putra pondok pesantren Al Munawwariyah rahimakumullah. Sakjane kula ten mriki niku mboten ikhlas. Lah ya aku arep ikhlas. Unjukane enggak ono. Lah kiai ne ngelak kan ya susah. Wis ra apa-apa disyukuri kiai. Yang ini ki hebat kiai gede. Bareng ngomong langsung metu mbiyane, sak dupane dikira aku setan paling. Wis. Santri-santri sedaya. Oke. Santri kita sedaya niku santri. Lak tergolong dalam beberapa golongan iku murid. Aja guyu, ceramah iki. Lak murid iku sakjane menghormati gurune. Lak gak ngerti guru ya asatid. Lak ngerti asatid ya ustad. Lak gak ngerti mbuh mana wis. Lak guru iku basa jawane kudu iso ditiru lan digugu. Nggih napa nggih? Nggih. kita semua santri-santri yang akan menjadi guru ataupun bapak-bapak guru yang ada di sini, itu kalau suatu saat menjadi guru harus membimbing murid-muridnya menuju siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ojo dalan sing menggok-menggok, tak dalan sing menggok-menggok angel sampai tujuan. Makane niku jaman dhisik ulama iku membagi guru dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama iku jenenge guru tutur. Iku gurune pinter nuturi murite, pinter nuturi umat, pinter ngajari murid-murite ben pinter. Enek-enek jenenge guru catur. Iki guru yang ikut dalam percaturan politik negeri kita yang sedang morat marit. Lebih suka datang ke pendopo daripada ke masjid, lebih suka ngurus proposal daripada ngurus pengajian, dan lebih suka datang ke pejabat timbang datang ke umat. Wah hebat orek. Lanjut maneh, iku ana jenenge guru sembur. Iki jenenge guru-guru pinter suwuk. Mbuh itu gede, mbuh itu cilik langsung. Sak metune cangkem. Lak guru sing elek-elek ya enek. Enek guru jenenge guru nganggur. Iki guru ning omah kerjane ming eluruan. Lho lak lho kalon rong ngalungu. Bah enek tanggane mati. Enak tonggone nyapoe gak diurus penting nganggur ning omah. Sing luwe elek ya enek jenenge guru-guru ngawur. Iki guru pinter. Saking pintere mung apal ayat Quran loro. Qala ta'ala fil kitabil karim. Ben ketemu wong langsung dikola-kola. Senengane dalil. Yang ini jenenge guru ngawur. Kita sebagai guru, calon-calon guru atau sudah menjadi guru, dalam mengajarkan ilmu harus mengerti waktu dan tempat. Jika mengerti waktu dan tempat, contohnya ngene. Ana dangdutan koplo. Iku ning ngarep dhewe nek wong nyekel botol, motone wabang ambek mengguk. Terus gurune teko, iki golongan guru-guru ngisor dhewe jenenge guru ngawur. Lang tablek pundake. Qala sallallahu alaihi wasallam. Yakin sampul botol raine. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk mengerti waktu dan tempat. Zaman dahulu, Rasulullah waktu pertama kali menyebarkan Islam menyuruh umatnya untuk menyembunyikannya. Soale opo? Keluargamu gurung tentu nerima kon mlebu Islam. Lingkunganmu gurung tentu nerima kon mlebu Islam, makane sembunyikan. Barulah pada waktu golongane Umar Hamzah iku masuk Islam, baru Rasulullah berani berkata, "Man ra'a munkaron fal yubayyirhu biyadi." Jika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Pada suatu hari Rasulullah dan sahabat-sahabat itu diskusi nang masjid, cangkruan nang masjid. Iku cerita-cerita. Terus moro-moro ana wong Arab Badui. Wong Arab Badui apa pokoke ning kitab ngono. Iku teko nang masjid nang pojokan. Langsung dibuka sarungi, langsung metu ikune cur. Nguyu. Ya kaget sahabat-sahabat. Sing Umar Hamzah langsung ngadek ngetokno pedang. Karena Rasulullah ditahan. Kala ya Umar. Si Umar ene opo? Lho, sampean dhewe kan ngomong Rasulullah, "Man ra'a munkaron fal yubayyirhu bi yadi." Lah iku mungkar. Masjid kok diuyui. Sik to Umar, sik. Wong iki iku sik tas mlebu Islam seminggu. Gurung ngerti apa-apa, dikira masjid iku WC nasional. Lho, saiki kan wonten kan WC WC. Masjid rusuh ra dibersihin, najis ra disucaini. Enek telek cecek, pluk mek dikapuri tulisi awas telek. Ya akeh masjid koyo ngono kuwi. Terus Rasulullah teko. Lah iku ya rembu apakno? Ya arep tak ketok Rasulullah. Mbok ketok apane? Ya tak ketok ikune. Lho, engko lak mbok ketok terus nguyuhe karo apa? Ya ben Rasulullah. Makane iku kita sebagai umat yang bahkan bawahannya Rasulullah jauh itu harus meneladani perilaku Rasulullah. Kalau kita besok menjadi guru harus mengerti waktu dan tempat untuk mengajarkan ilmunya. Jika sekarang derajat kita masih menjadi santri, hormatilah gurumu. Hormatilah gurumu, hormatilah gurumu. Ning kitab Ta'limul Muta'allim, aja diwer-diwer, aja diwer-diwer. Iku enek cerita tentang Syekh Fakhruddin Al-Azhabandi. Iku duwe karomah hebat. Mendae butuh duit 1 juta, gesek-gesek. Metu 1 juta. Mende aku iso ngono ora kira ngomong ngene aku. Ora kira ngomong-ngomong ngarep ngene-ngene iki dibayar 1000 ae. Wis, rame lurun rasa ngomong. Karomah iku hebat. Butuh duit langsung metu teko kesake. Sampai suatu hari enek muridnya teko, Syekh panjenengan oleh karomah koyok niku tekondi. Syekh enak jawabnya, fi himmatil ustadi, teko himmahku nang ustad, teko ta'dimku nang ustad. La awake pengen ilmu manfaat iku carane gampang, hormatono ustadmu. Makanya niku santri, kita sebagai santri harus menghormati guru. Oh Joko yuk, ya guru termasuk para pengasuh kamar. Pokok sing penting ngajari. Oh Joko yuk kelas telu, lah kelas telu mana guru lewat tola al badru, mana gak oleh. Oh ngejari nih sing ngajari cah kamar 15 jenenge hakim. Bah. Nakal tenan cawi. Wis. Sampai zaman kita sebagai santri, calon-calon guru juga harus mengajarkan yang benar kepada murid kita kelak. Soalnya apa? Sesuatu yang diajarkan guru akan dilakukan oleh muridnya, akan diamalkan oleh muridnya. Sampai zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika guru melakukan kesalahan, maka murid akan melakukan kesalahan yang bahkan lebih besar daripada gurunya. Makane iku, sesuk lek awake wis dadi guru, iku kudu ngajari sing genah. Bahkan 10, 20 tahun kas nawe dadi guru, paling pepatahe wis di-upgrade. Lek sing dhisik guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya ikut jenenge guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Artine, niku lak sak zaman ben apa saiki? Luwih angel didik murid zaman saiki timbang didik murid zaman dhisik. Gini apa nggih, Pak? Nggih. Kita mendidik murid zaman sekarang lebih sulit daripada zaman dahulu. Zaman dahulu murid tuh takluk kepada guru, wedi nang guru, wedi temenan. Bahkan nenek gurune lungguh, gak wani lewat ngarepe, mesti lewat gurine apa golek dalan liya. Lah murid zaman saiki, anak gurune lungguh, mlayu-mlayu mencolot plus ngan plut pisan. Zaman dhisik sampai enek cerita. Iku enek murid goblok tenan, ra iso ngaji, ra iso nulis, ra iso sembarang kalir. Akhirnya kalau karo kiai ini diceluk, angap. Karo kiai ini kan mangap didoni saya juga duit juga itu cili itu gede dilek long dilek karo murid deh nyoba zaman saya ki mangap apa mangap didoni tuh dibalik nih nang kiai ini tuh ya iku angel ini di murid zaman saya ki aja ndidik murid siswa-siswa lawis dadi bapak luwih angel neh ndidik anak anak bak jaman dhisik nurut domeng wong tuane aja lungo bantale engko apa nah, sa Indonesia padha ngono aja lungo bantale engko dunen jaman saiki jari sapa bu jari bapak bapak jari sapa makane ku siswa lawis dadi bapak ngomong ning anak hati-hati ngomongi anak saiki cepet balike contohnya aku wis tau kok laku ya duwe kanca jenenge dirahasiakan iku duwe anak critane ngene lele bapak katane salah duwe anak kowe anake katane bapake pinter-pinter kaya kowe apa pak pian salah duwe anakku ya aku salah duwe bapak pian bapak ikoncoku sugi-sugi aku pengen melarat loh apa-apa kowe diomongi kok ngono anak apa pengen bapak anak apa pengen rapolah-polah kok ibu aku ya gak kira metu apa-apa kowe diomongi ngono rugi yang dua anak kowe dan aku bati apa yang bapak pengen ya ngono anak zaman saiki pemanilah anak-anak wedok disik diomongi wong tuanya oh cuma tuh bareng maghrib nurut jaman saiki le aja metu bar maghrib nduk aja metu bar maghrib dicaplok betoro kala wingko jare anake jare sapa bu aku ora percaya ngono-ngonoan lah kan lak betoro kala kan enek dua macam minal jinnati wan nas saking golongan manusia lan golongan jin lah iku lak enek betoro kala bentuk-bentuke koyo grandong enek betoro kala senengane malontong lak betoro kalau sing senengane cara penghadapiannya juga beda lak sing betoro kalau koyok grandong iku wacana ayat kursi ngalih lak misale betoro kalau sing senengane mangan lontong ayate tinggalan kursi ini balang no baru ngalih anak zaman anak wedok ada mau ngono cuma tuh induk cuma tuh bar maghrib caplok betoro kalau aku kan pengen caplok kan caplok kok kembali ke topik pertama tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sebagai santri ta ingat nang maneh, kudu hormat nang gurune. Kudu takdim nang gurune, kudu nurut nang gurune. Mendai kongon setor sasufha ya setor. Aja sampai gak setor. Pemane murid-murid e sapa jenenge Pak anu iku? Pak Yunus. Bos apa jenenge? Iku konstor mbulet. Apa mana jenenge Iqbal kemari molas. Puh. Bangel konstor. Makane santri. Santri. Iling-ilingen. Kita semua itu saudara. Yang besar dan yang kecil itu tetap saudara. Yang termasuk dalam sebuah persaudaraan besar yang bernama Ukhuwah Islamiyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan menurut undang-undang dasar negara Islam. Iku Al-Qur'an dan hadis. Bahkan Rasulullah dhisik tahu bersabda, semua umat muslim itu bagaikan sebuah bangunan. Jika ada satu yang rusak, maka dia akan bisa melengkapi yang lainnya. Makane kula ana saudarane loro ya ditulungi. Lah menurut sing koyok Rasulullah mang iku apa jenenge? Yo, kan koyok bangunan. Berarti kono segala macam koyok semen, wedi, lata delok-delok sampean santri Al-Munawwar ya kerikil. Uripen nyering kali sikil. Makane iku balik ke topik awal mang. Tailing no maneh. Aku ngene iki dhisik wis tau dadi anak-anak kok koyo kowe-kowe ngene wis tau. Aku dhisik yo. Wis pertama kali kelamak ning guru langsung kenek balake guru. Wis tipis 30%. Saiki aku wis gak tau kelamak ning guru gak tau. Aku gak tau kelamak ning cacak-cacak ning guru gak tau aku. Dhisik saiki aja dhisik kok saiki. Makane ku santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. lah enek gurune jelasne aja ditinggal turu. Enek gurune teko aja jawab Allahu a'lam bisawab. Meniku salah. Enek gurune liwat ya dihormati. Enek gurune jelasne ya dirungokne. Lah enek lah kowe mangan enak gurune ya dijak ya ora apa-apa. Nggih Pak nggih. Lak lauke kerupuk 500an ya jadi jak gune ra pantes. Lak lauke pitik ya dijak ra apa-apa aku ya gelem kok. Aku mang disewa petang juta setengah mau 20 menit. Iki wis lewat 20 menit berarti sing gak melok urun aja nyocot, oke? Okay? Wis mung urun 10 wae gaya. Santri-santri balik ini nih tak iling kemana ye ayo bareng-bareng hormati kudunang berarti loro cacat dan guru oke okay? Hormati kudunang wis sekarpe sampean sawan dewe-dewe wis saiki waktuku wis ngelebeni 5 menit pokok ikong guri ngalapa ngomong kuluhaili sawan lah aku beda dewe aku lah Anwar Zaid Kawi lah Anwar Zaid Singasti kan lah kul huwa ilik sewen aku lah anyar tolak alerek sewen wis yo wis aku lah duwe bahan nih wate diomong no wis tau wis santri-santri sesuk lah dadi guru ajarin murid-muridnya sing apik guru ngajari muridnya apik bakal ditiru karo muridnya guru ngajari muridnya elek bakal ditiru karo muridnya kabeh sing dilakoni guru bakal dilakoni karo muridnya guru ini ngajari tambahan-tambahan rakiro muridnya iso gambar makaneku pertama dari yang pertama hormatilah gurumu maron sesuk lawas dadi guru amalno sing tau gurumu ajarno ning awakmu pokok sing pertama mang yo sing jarene wong-wong iku viruse al munawariyah yo siji kurang hormat kepada guru wis waktuku wis entek 4.5 juta sudah habis wabillahi taufik wal hidayah sik jika ada kesalahan maupun kelebihan saya mohon maaf karena ini tadi saya tidak ada persiapan sama sekali yang dijemput dari Bojonegoro. Wabillahi taufik wal hidayah wabillahi wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.